Mitra Bisnis, tragedi kecelakaan kereta yang terjadi dengan waktu yang hampir bersamaan kemarin mengundang pertanyaan besar soal tingkat keselamatan kereta api kita. Apalagi menurut data Kementerian Perhubungan, dalam beberapa tahun terakhir ini, angka kecelakaan kereta api berkisar antara 90 sampai 140 kasus, mulai dari tabrakan kereta, tabrakan dengan kendaraan lain, kereta anjlok, terguling, dan sebagainya, dengan jumlah korban jiwa yang terus meningkat. Timbul pertanyaan, apa yang salah dengan manajemen perkeretaapian di Indonesia sehingga tingkat kecelakaannya relatif cukup tinggi? Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan pakar transportasi dari ITB Bandung, Harun Al-Rashid. Pak Harun, bagaimana komentar Anda? Saya pikir kalau mazhab tentang investigasi penyebab kecelakaan itu kita banyak belajar lah ya, dari migas, dari udara ya. Saya pikir ada apa namanya, ada pakem-pakemnya. Katanya itu kalau mau melihat kesalahan itu mungkin ada berkisar seputar kesalahan hardware ya, kesalahan software ya. Tapi semua itu kan harus dibungkus dalam satu manajemen. Manajemen yang baik dan juga budaya keselamatan. Jadi kalau boleh kita bilang dari lima komponen ini semuanya kita bermasalah begitu. Jadi kalau mazhab untuk penyelidikannya itu selalu hubungan manusia dan teknologi itu ya, kalau nggak manusia ya teknologi yang hardware-nya kan gitu. Tapi kenapa seperti itu? Kenapa berulang-ulang? Tentunya ada yang salah dalam memanage ini, baik di tingkat kebijakan strategik maupun di tingkat operasional, apakah nyambung gitu. Yang sekarang kita belum punya itu, terus terang. Terus kereta api tidak ada meja bersama untuk bisa mengevaluasi itu secara bersama-sama. Kalau disebut ada masalah di sektor kebijakan dan operasional, mana yang lebih dominan, Pak? Saya pikir itu kan kayak ibarat dua sisi uang lah. Kita nggak bisa bilang seperti itu. Yang pasti dua-duanya karena tidak ada arahan, akhirnya ya operasional juga nggak tahu mau kemana kan. Arahannya apa? Kalau dibilang mau road to zero accident, saya tanya di stasiun, tanya aja para operator atau siapapun apa kegiatan dia dalam rangka zero accident. Mungkin nggak ada yang ngerti kan. Jadi masih banyak langkah-langkah yang harus dikembangkan untuk mengembangkan namanya itu safety management system ya, yang semangatnya itu lebih proaktif. Jadi dua-duanya harus proaktif, menyerang bagian dia masing-masing gitu. Kapan mereka mengevaluasi, apa targetnya, bagaimana instrukturnya, bagaimana compliance. Nah kalau kita memang belum punya yang lengkap, saya pikir tinggal dicontoh aja. Ya, dicontoh, diterapkan dengan pertama compliance, pemenuhan standar ya. Ya ini nggak bisa ditawar-tawar. Risikonya besar kalau itu nggak lengkap ya Pak? Karena ada harganya gitu, kalau nggak lengkap hardware-nya ya membuka peluang, hazard, bahaya kan gitu. Kalau semuanya bobol ya kejadian lah kayak kemarin. Teknologinya bobol, orangnya bobol, di balik sana manajemennya juga bobol ya. Ya makanya berulang terus terjadi. Kalau investigasi KNKT ya kita udah yakin lah pasti ditemukan. Paling ujung-ujungnya kalau nggak human error ya, kesalahan hardware kan dari dulu begitu. Tapi follow up-nya apa? Dari dulu, nggak ada kan, nol besar. Kemana itu rekomendasi? Kenapa KNKT kok sekerdil itu? Ya memang dikerdilkan barangkali, kita perlu buat dia kuat. Demikian Harun Al-Rashid dan saya, Rizal Andika.